الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Dan kita telah masuki permasalahan yang ke-6 tentang tata cara pelaksanaan solat al-janazah. Bahwa seseorang apabila mengerjakan solatul janazah, maka dia mengerjakan dengan 4 kali takbir berdasarkan mayoritas riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada takbir yang pertama dia membaca ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian membaca al-Fatihah dengan suara lirih. Dan tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Sebabkan karena tidak adanya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya membaca doa iftitah dalam salat al-janazah. Kemudian takbir yang kedua, dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat al-Ibrahimiyah yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, apabila dia bertakbir maka dia berdoa pada takbir yang ketiga dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'si' madkhalahu wa'ghsilhu bil ma'i wath-thalj wal barad wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas ila akhir al-hadith. Seorang membaca doa tersebut atau doa yang lain. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana ila akhirih. Naam. Dan dua riwayat ini yang diketahui yang paling sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang lafaz doa yang diucapkan dalam salat al-janazah. Dan apabila jenazah tersebut seorang wanita, maka diperbolehkan merubah dhamir. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Dan apabila berjumlah lebih dari satu, maka diperbolehkan merubah dhamir menjadi bentuk jama'. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan seterusnya. Adapun doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, maka ini doa umum. Seorang bisa mendoakan untuk jenazah yang dewasa atau anak kecil. Lalu kemudian beliau berkata hafizahullah ta'ala, wa in kana al-mayyitu saghiran qala. Dan apabila jenazah tersebut anak kecil, maka dia mengatakan dalam doanya, Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah anak tersebut sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya, yani yang mendahulunya dalam memasuki al-jannah. Dan dahulunya dalam hal mendapatkan kenikmatan. Dan sebagai farad, farad sama yakni yang mendahului ya. Penyebutan farad itu bagi seseorang yang berangkat terlebih dahulu yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan tempat, itu farad. Ya. Apabila ada tamu misalnya yang mau ke rumahnya, maka dia berangkat terlebih dahulu ke rumahnya. Tujuannya terlebih dahulu dia berangkat mendahului para tamunya untuk mempersiapkan tempat tersebut. Itu disebut farad. Dia persiapkan, dia rapikan, dia bersihkan. Sehingga ketika para tamu tersebut tiba, dalam keadaan mereka telah memiliki tempat yang siap untuk ditempati. Itu makna farad. Ini Allah jadikanlah dia sebagai pendahulu yang mempersiapkan untuk kedua orang tuanya. Apakah dalam bentuk memberi syafa'ah pada kedua orang tuanya atau yang semisalnya, wa ajran dan pahala. Nah, ini kata beliau diucapkan apabila seorang menyolati jenazah anak kecil. Dan riwayat ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan riwayat ini secara muallaq, secara ta'liq, dan Abdul Razzaq juga meriwayatkan dari perkataan Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri dengan lafaz yang berbeda. Allahumma ja'al lahu faratan wa ja'al lahu ajra. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari perkataan Abu Hurairah, bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun dari ucapan Abu Hurairah dan dihasankan Al-Albani rahimahullahu taala. Dan barang siapa yang ingin berdoa dengannya silakan. Ya, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kalian menyolati jenazah, ikhlaskanlah doa untuknya. Maka di sini secara umum berdoa. Namun yang afdal apabila seorang membaca doa yang sahih, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan riwayat yang telah disebutkan sebelumnya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ini juga bisa diucapkan untuk mendoakan mayyit yang masih kecil. Kemudian beliau berkata, "Tsumma yukabbiru wa yaqifu ba'daha qalilan." Kemudian dia bertakbir, takbir yang keempat. Dan dia berdiri sejenak. Wa inda'a bima tayassar fa hasan. Dan apabila dia ingin berdoa, apa yang mudah dia ucapkan dalam doa, maka itu baik. Jadi setelah takbir yang keempat, ingin berdoa silahkan. Tidak terlarang. Karena ada sebagian yang menyangka bahwa setelah takbir yang keempat sudah enggak ada doa, langsung salam. Tidak, berdoa silahkan. Tidak ada larangan. Setelah takbir yang kedua, bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada waktu berdoa silahkan. Setelah takbir yang ketiga, berdoa silahkan. Setelah takbir yang keempat, berdoa silahkan. Ka'an yaqul, misalnya dia mengatakan, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami dari mendapatkan pahalanya dan jangan engkau memfitnah kami setelah kematiannya. Ini sambungan dari hadis yang sebelumnya. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من توفيته منا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. Lalu kemudian dia mengucapkan salam, satu kali salam, sebelah kanan. Assalamualaikum. Sebelah kanan, satu kali. Wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi. Namun apabila dia mengucapkan dua salam, tidak mengapa. Artinya dua-duanya diperbolehkan. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dalam salatul jenazah seorang mengucapkan salam sekali atau dua kali. Masing-masing berhujjah dengan riwayat. Ada sebagian riwayat yang sharih menyebutkan sekali salam. Naam. Dan sebagian riwayat secara mutlak. Ya, bahwa mengucapkan salam dalam salatul jenazah seperti mengucapkan salam di dalam salat, yakni salat-salat yang lainnya. Maka seorang mengucapkan dua kali salam silahkan, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Mengucapkan sekali salam juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wa man fatahu ba'du salati dakhala ma'al imam. Dan siapa yang tertinggal dari sebagian salat jenazah, maka dia masuk bersama imam. Wa idza sallama qada ma fatahu ala sifatih. Dan apabila imam telah salam, maka dia mengqadha dengan sifat yang dia kerjakan. Misalnya dia terlambat lalu kemudian dia memasuki salatul jenazah sementara imam sudah bertakbir pada takbir yang ketiga. Tidak mengapa dia mengikuti imam. Dia mengikuti imam takbir yang ketiga, takbir yang keempat. Begitu imam salam, dia mengqadha, menambah dua kali takbir setelah salamnya al-imam. Wa man fatathu as-salatu qabla ad-dafni falahu ay yusalli 'ala al-qabr. Dan siapa yang tertinggal dari menyolati jenazah tersebut sebelum dikuburkan, maka dia boleh mengerjakan salat jenazah di hadapan kuburannya. Yani setelah dimakamkan jenazah tersebut, lalu kemudian dia sholat sholatul jenazah di hadapan kuburannya. Apabila jenazah tersebut laki-laki, maka sejajar dengan bagian kepala. Jika jenazah tersebut wanita, maka sejajar dengan bagian tengahnya dari kuburan tersebut. Dan menjadikan antara dia dan kiblat kuburan itu. لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد. Berdasarkan perbuatan Nabi عليه الصلاة والسلام dalam kisah seorang wanita yang biasa menyapu masjid Rasulullah عليه الصلاة والسلام. Pada saat dia meninggal, para sahabat tidak memberitakan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dia meninggal di malam hari. Maka Rasulullah SAW mempertanyakan, kemana wanita itu? Telah meninggal dan telah mereka kuburkan. Kata Nabi SAW, afala kuntum adantumuni, mengapa kalian tidak memberitakan padaku? Dulluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburannya. Maka para sahabat mengantar Nabi SAW ke kuburan wanita tersebut dan beliau mengerjakan salatul janazah di hadapan kuburannya. Wa yusalli 'alal ghaib 'anil baladi. Wa yusalli 'alal ghaib 'anil baladi 'inda al-'ilmi bi wafatihi walau bi syahrin aw akthar. Dan disyariatkan melaksanakan salatul ghaib dari seseorang yang jauh dari kampungnya, dari negerinya, ketika diketahui wafatnya. Meskipun meninggalnya sudah lebih sebulan, sebulan atau lebih, bahkan setahun, tidak mengapa. Dengan syarat mayit tersebut belum disolati di negerinya. Tidak ada yang mengerjakan solatul jenazah secara langsung. Apabila dia meninggal di satu negeri dan mereka tidak menyolati jenazah si fulan muslim, maka diperbolehkan melaksanakan solatul ghaib. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap An-Najasyi. Wa yusalla ala siqti idza tamma lahu arba'atu ashhurin fa akthar, dan fi salati janin yang keguguran apabila janin tersebut telah berusia 4 bulan atau lebih. 4 bulan atau lebih, sebab pada usia 4 bulan dia telah berstatus sebagai manusia yang memiliki ruh, yang memiliki kehidupan, sehingga dia disikapi seperti disikapinya manusia secara umum, termasuk disolati. Wa in kana aqalla min dhalik fala yusalla alaihi, namun apabila kurang dari 4 bulan maka tidak disolati, sebab dia tidak berstatus sebagai manusia karena belum ditiupkan padanya ruh. Maka ini ma'asyara alikhu rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini. Dengan demikian selesai permasalahan yang ke-6. Berikutnya kita akan masuki permasalahan yang ke-7 insyaallah taala. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.